ada kata hati. Di sini si kecil ini berjuang sendiri menghadapi jalanan penuh polusi. Kesembilan tahun silam tak pernah terfikirkan, tak pernah sama sekali teringinkan oleh si kecil ini berada di tempat ini. Kala dirinya lahir menangisi sepi jalanan yang membesarkannya. Setelah perempuan tua itu meninggalkannya, terseok putus asa memaki nasibnya. Garis derita tergurat di wajahnya. Akhirnya perempuan itu menyerah, terbaring pasrah di rel kereta yang basah, menunggu roda-roda bus itu merenggutnya. Si kecil ini terdiam menatapnya hampa. Dia merasa sendiri seakan dunia tak ingin menerimanya lagi. Dia merasa ditinggalkan oleh sang waktu yang tak pernah henti berjalan. Malam mulai meniup tajam, menidurkan orang-orang yang kelelahan.